Knockout Channel. Bernard Rizaldi performing remix. Kini aku cantik sebagai bidadari. Bidadari di hatimu, hey sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ingin dimanjakanmu. Cantik gini hanya untuk diri.